sudah batinmu. Kambang-kambang melati pakai akan di malam arba. Kambang goyang di ujung galung, pengantinnya sudah batimu. Woi, woi, waktu raja duduk bersanding. Kambang goyang di ujung galung,